Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikhil asma'il husna thalisata ashar qaidatun asma'ullahil husna mukhtasatun bihi la'ikatun bijalalih. Inna minal qawaidil muhimmati wal usulil mufidati fi babi fikhil asma'il husna أن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا مختصة به سبحانه لائقة بجلاله وكماله وعظمته كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وإضافتها إليه سبحانه تدل على اختصاصه بها ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء صفاته وسمى صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء وسمى صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء مختصة به لا يشركه فيها غيره ولا ند له فيها ولا نذير ولا سمي له ولا مثيل وقد سمى الله تبارك وتعالى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم بها وأنها تليق بحالهم ونقصهم وضعفهم وقد جاءت هذه الأسماء موافقة لتلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولا يلزم من اتفاق تلك الأسماء اتفاق الحقائق والمسميات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، قاعدة yang ke-13، Asma'ullahil husna mukhtassatun bih. Nama-nama Allah yang baik-baik itu jika disebutkan, sesungguhnya semua nama tersebut khusus ya untuk Allah, la'iqatun bijalalih, yang layak bagi Allah dengan segala kemuliaannya. Jika dinisbatkan satu nama kepada Allah, maka itu adalah nama milik Allah yang khusus baginya, yang sesuai baginya. Sebagaimana jika disebutkan nama kepada makhluk adalah nama milik makhluk yang sesuai bagi makhluk. Inna minal qawaidil muhimmati wal usulil mufidati fi babi asma'illahil husna. Di antara kaidah yang penting dan prinsip yang mendasar dalam bab memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, anna asma'allahil husna وصفاته العليا مختصة به سبحانه لائقة بجلاله وكماله وعظمته. Bahwasanya semua nama-nama Allah yang baik-baik itu dan sifat-sifatnya yang maha tinggi itu ya disebut nama Allah al-husna atau baik, karena setiap nama sesuai dengan Allah tabaraka taala, mengandung sifat, dan disebutkan dengan sifat yang maha tinggi karena segala macam sifat Allah sempurna ketinggiannya. Mukhtassatun bih, semua nama-nama yang husna dan semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi atau ulia itu khusus milik Allah semata. Subhanahu la'iqatun bijalalih, dan yang layak bagi Allah dengan segala macam keagungannya, kesempurnaannya dan kebesarannya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, walillahil asma'ul husna, sesungguhnya milik Allah semata lah segala nama-nama yang bagus. Al-husna ya bagus secara makna dan bagus yang terdapat dalam kandungan makna tersebut. Ya, adapun makhluk namanya juga bagus, tapi terkadang tak bagus. Ya, makhluk itu kadang-kadang kandungan namanya bagus, tapi tak sesuai dengan makhluk yang dinamakan dengannya. Kalaupun dia bagus juga sesuai antara nama dengan dirinya, maka kebagusan makhluk tersebut terbatas, tak sempurna, sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Wa idhafatuha ilaihi subhanahu, ketika dinisbatkan nama-nama ini kepada Allah Tuhan yang Maha Suci, tadullu ala ikhtisasih bih, menunjukkan bahwasanya nama-nama tersebut khusus untuk Allah semata. Walihada sama Allah nafsahu bi asma'in wa sama sifatihi bi asma', karena itulah Allah menamakan dirinya dengan nama-nama dan Allah menamakan sifat-sifatnya dengan nama-nama. Fakanat tilkal asma'u mukhtassatan bih la yushrikuhu fiha ghayruh, maka adalah semua nama-nama tersebut khusus milik Allah semata, takkan ada makhluk yang dapat bersekutu dengan Allah dalam nama-nama tersebut. Ya, la yushrikuha fiha ghayruh, tak ada orang yang dapat bersekutu dalam nama-nama yang layak bagi Allah tersebut, yang indah bagi Allah tersebut. Wala niddalah, tak ada tandingan baginya. Wala nadhir, tidak ada yang sekufu. Wala samiyya wala mathil, tak ada yang setinggi Allah SWT, setingkat Allah SWT. Faqad sammallahu tabaraka ta'ala ba'dha makhluqatihi bi asma'in mukhtassatin bihim, terkadang Allah juga menyebutkan tentang makhluk-makhluknya, menisbatkan nama-nama kepada sebagian makhluk-makhluknya, dan penisbatan tersebut menunjukkan nama itu khusus untuk makhluk. Ya, waqad sammallahu tabaraka ta'ala ba'dha makhluqatihi bi asma'in mukhtassatin bihim mudhafatin ilaihim, dinisbatkan kepada mereka. Wa idhafatuha ilaihim tadullu ala ikhtisasihim biha, ketika dinisbatkan semua nama makhluk kepada makhluk menunjukkan nama-nama ini juga khusus untuk makhluk. Wa annaha taliqu bihalihim, dan tentunya sesuai pula dengan keadaan makhluk. Ya. Wa naqsihim wa dha'fihim, sesuai pula dengan kekurangan mereka, kelemahan mereka. Ya, disesuaikan setiap nama jika disebutkan kepada sesuatu maka menjadi khusus sesuatu tersebut. Nama disebutkan kepada Allah itu khusus untuk Allah. Nama disebutkan kepada makhluk itu khusus untuk makhluk, dengan segala macam ya kesesuaian antara makhluk dengan nama tersebut dan antara Allah dengan nama tersebut. Yang jelas, apapun disebutkan kepada makhluk tak akan ada yang sempurna. Ya, tidak akan ada namanya yang sempurna. Walaupun dia diberi nama, contohnya bagus, namanya bagus. Siapa namamu? Bagus. Bagus itu adalah bagus secara bahasa, maknanya bagus. Ya, tapi bagusnya si bagus tak sempurna sebagaimana bagusnya Allah Jalla wa'ala. Ya, sebagaimana bagusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, Allah itu namanya tayyib. Arti tayyib artinya bagus. Tapi tayyibnya Allah tak akan sama dengan bagusnya makhluk. Ya, karena keterbatasan makhluk, kelemahan makhluk. Ya, tak sempurna dari segala sisi makhluk. Walaupun bagus, kadang namanya wajahnya tak bagus. Kadang-kadang wajahnya bagus, tapi sifatnya tak bagus. Kadang sifatnya bagus, wajahnya bagus, tapi ada lebih bagus daripadanya. Begitulah makhluk. Tapi Allah, ketika dikatakan Allah tayyib, sempurna, bahwasanya Allah dialah Tuhan yang maha baik, maha bagus dalam segala hal, sempurna, tak ada padanya kekurangan. Ya. Jadi jika dikatakan bahwasanya si fulan itu bagus, dan bagus namanya, nama si fulan si bagus, maka tak akan mungkin sesuai dengan nama Allah Jalla wa'ala. Ya. Karena nama Allah semuanya sempurna dari segala macam sisi. Kata beliau, wa annaha taliqu bihalihim wa naqsihim wa dha'fihim, sesuailah nama tersebut dengan keadaan makhluk pula, sesuai dengan kekurangan mereka, kelemahan mereka. Wa qad ja'at hadhihi al-asma'u muwafiqatan li tilka al-asma' idza qutiyat 'an al-idhafati wa at-takhsis. Kadang-kadang nama-nama ini ya bersesuaian dengan nama-nama yang ada pada Allah, tapi jika diputuskan, tak disandarkan ya kepada zatnya. Contohnya tayyib. Tayyib itu artinya bagus. Ini bisa untuk makhluk, bisa untuk Allah. Tapi ketika dikatakan Allahu innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah dialah zat yang baik, la yaqbalu illa tayyiban, tak menerima kecuali yang baik, maka nisbat nama baik ini kepada Allah sempurna. Ya, kalaupun si fulan namanya juga tayyib, namanya siapa? Tayyib artinya baik. Ya, maka ketika dikatakan si fulan ini namanya baik, tayyib, dan orangnya baik. Ya, dan orangnya benar baik, tapi kebaikan orang ini apa? Tak sempurna, tak utuh. Sesuaikan dengan dia. Meskipun ada terkadang sama antara makhluk Allah nama tersebut, sama namanya, tapi ketika disebutkan kepada makhluk sesuai dengan makhluk. Ya, seperti sifat. kita katakan bahwasanya sayap itu adalah, ya, secara bahasa janah, sayap. Ya, ini sifat. Kita katakan burung bersayap. Maka sayap ini sesuai dengan burung. Ketika kita katakan Allah menyebutkan dalam Quran malaikat bersayap, maksud Tuhan Allah yang telah menjadikan malaikat-malaikat bersayap. Matna wa thulatha wa ruba', ada yang sayapnya dua-dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lebih daripada itu. Maka ketika kita katakan sayap, semua berserikat padanya. Apapun juga sama, sayap secara bahasa. Tapi ketika saya pisahkan, sayap burung. Maka ini khusus untuk burung, karena sayap burung pun berbeda-beda. Tak sama sayap burung elang dengan sayap burung walet contohnya. Ketika saya katakan, ya, ini sayap malaikat, maka berbeda pula lah. Maka nama itu akan menjadi sesuai dengan, ya, kepada apa dia dinisbatkan. Demikian juga dengan Allah dan makhluk. Wala yalzamu min ittifaqi tilkal asma' ittifaqul haqa'iq wal musammayat. Taklah harus ketika dikatakan sama nama tersebut, sama pula hakikat daripada apa yang dinamakan tersebut. Karena di sinilah syubhat orang-orang siapa? Jahmiyah. Mereka menolak semua nama Allah. Kenapa? Kalau andai kata dikatakan Allah SWT punya nama-nama seperti ini, makhluk juga punya. Oleh karena itu Allah tak layak diberikan nama apapun juga, karena makhluk pun bernama. Ini pemahaman siapa? Jahmiyah. Mereka tak menerima semua nama Allah SWT. Karena itulah mereka dikafirkan para ulama. Kenapa mereka tak menerima? Karena menurut mereka kalau dikatakan Allah punya nama As-Sami', orang juga punya nama As-Sami' contohnya. Berarti kita menyerupakan Allah, kata mereka. Padahal kita harus pahami bahwasanya setiap nama itu sesuai dengan kepada apa dia dinisbatkan. Di sini kerancuan cara berpikir orang-orang Jahmiyah. Naam. Ikhu bi iradi amsilatin adidatin yastabinu biha al muradu wa yadhharu al maqsudu qad sama Allah hay qala la ilaha illa huwa al hayy ibadihi hayyan faqala yukhriju al hayya min al mayyit wa yukhriju al mayyita min al hayy wa laysa hadha al hayy mithla hadha al hayy لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله يخرج الحي من الميت اسم الحي المخلوق مختص به وهذان الاسمان يتفقان إذا جرد من الإضافة والتخصيص في معنى الحياة المعلوم وهو ضد الموت أما في حال الإضافة والتقييد فلكل من المسميين بهذا الاسم ما يليق به. Untuk memudahkan hal ini, kata beliau, saya akan berikan contoh-contoh bahwasanya kesamaan nama itu tak harus menunjukkan samanya apa yang dinamakan dengannya. Ya, kadang-kadang ada Allah punya nama, makhluk juga punya nama, tapi ketika disebutkan ini nama Allah dan ini nama makhluk, tak akan mungkin dapat sama. Contohnya, faqad sama Allahu nafsahu hayyan, Allah menamakan diri dengan nama Al-Hayy, Tuhan yang Maha Hidup. Faqala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Tuhan yang Maha Hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Wa samma ba'dha ibadi hayyan, Allah pun memberikan nama sebagian hamba-hambanya dengan nama hayy. Yani artinya yang hidup. Faqala, contohnya dalam surat Yunus ayat ke-31, yukhrijul hayya, Allah mengeluarkan yang hidup minal mayyit, dari yang mati. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Tentunya para ulama memiliki banyak tafsir di sini. Apa di antaranya? Kata mereka, manusia ini awalnya adalah tak ada, ya, mati, sperma, ya, benda mati, kemudian akhirnya Allah menciptakan dari sperma ini makhluk hidup. Waja'ala minal ma'i kulla syai'in hayy, Allah jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Subhanallah. Apalah arti sperma yang berjuta jumlahnya, kemudian akhirnya sperma ini Allah hidupkan dia. Yukhrijul hayya minal mayyit. Ya. Terkadang kita perhatikan bagaimana tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut tak ada padanya kehidupan. Ya. Misalnya kita makan rambutan, habis makan rambutan ini biji mati nih, buang. Ya, dari biji yang mati ini Allah tumbuhkan akhirnya tumbuhan yang hidup. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Subhanallah, inilah maknanya. Ya. Itu rambutan tak ada apa-apanya, mati dia. Subhanallah. Ketika dia dicampakkan, kemudian Allah hidupkanlah rambutan ini. Bayangkan biji ini entah siapa yang ngajari dia sehingga akhirnya mengeluarkan ya akar-akar sedikit demi sedikit. Entah siapa yang ngajari dia kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirnya akar-akarnya entah bagaimana caranya bisa menghujam ke bumi, mengisap apa? Saripati makanan. Antum ajarkan dia? Tidak. Subhanallah. Entah bagaimana prosesnya akhirnya dia pun andai kata diletakkan dalam tanah, entah gimana caranya Allah buat akhirnya biji ini pun mengeluarkan tunas, dibongkarnya lah dalam tanah, keluar dia ke atas. Entah siapa yang mewarnai warnanya menjadi hijau atau warna merah atau antara itu. Subhanallah. Dia sendiri? Tidak. Dia ini mati, Allah hidupkan dia. Demikian juga lah manusia, sperma mati, akhirnya Allah buat menjadi makhluk hidup bergerak-gerak. Sesiat ketika ditiupkan padanya ruh, mulailah bergerak. Subhanallah. Bahkan ketika diciptakan jantung, belum diciptakan ruh, bayi telah bergerak-gerak. Ya, ketika itu tak ada bedanya antara bayi tersebut dengan makhluk lain yang sama-sama hidup. Tapi ketika diberikan ruh, muncullah kehidupan yang baru. Subhanallah. Inilah maknanya mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan di antara tafsirannya adalah mengeluarkan orang yang mukmin beriman, karena orang yang hidup itu dialah orang-orang beriman. Orang yang tak beriman itu bukan hidup, dia mati. Allah mengeluarkan yang hidup maknanya adalah orang-orang yang beriman dari yang mati, dari yang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala keluarkan Ibrahim sebagai sosok yang hidup dengan imannya dari bapaknya yang mati azar, yang kafir. Semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita luaskan penjabaran makna al-hayy. Yang jelas di sini Allah menyebutkan sebagian makhluknya itu apa? Dengan nama hidup, sebagaimana Allah menyebutkan dirinya dengan nama hidup. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan Allah mengeluarkan pula yang mati dari yang hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sebaliknya pula. Walaysa hadzal hayyu walaysa hadzal hayyu mithla hadzal hayy. Maka tak sama hidupnya Allah, nama Allah yang Maha Hidup, dengan hidupnya makhluk. Ya, li'anna qawlahu al-hayyu ismun lillah. Karena firman Allah al-hayyu itu adalah nama Allah, mukhtasan bih, tentunya khusus bagi Allah. Wa qawluhu yukhrijul hayya minal mayyit, dan firman Allah dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ismun lil hayyil makhluk, itu nama untuk makhluk yang hidup, mukhtasan bih, maka sesuai pula hidupnya dengan makhluk tersebut. Ya, wa hadanil ismani yattafiqani idza jurida min al-idhafah. Semua nama ini satu makna ketika dipisahkan tanpa dinisbatkan kepada apapun, sama hidup, hidup. Tapi ketika dikatakan hidupnya Allah, hidupnya makhluk, baru berbeda makna. Ya. Kata beliau, amma fi halil idhafah, dalam kondisi setiap nama hidup ini disebatkan kepada sesuatu yang lain, wattaqyid, ya, falikullin minal musammayaini bihadzal ismi ma yaliqu bih, maka setiap nama-nama ini akan sesuai dengan apa dia disebatkan. Tak akanlah sama hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Naam. Falhayatul mudafatu ilallahi hayatul mukhtasatun bihi subhanahu taliku bijalalihi wa kamalihi idh hiya hayatun kamilatun ghairu masbuqatin bi'adamin wa la yalhaquha fana'un aw zawalun wa la ya'tariha naqsun aw da'fun wa la yatakhallaluha sinatun wa la nawm mutadamminatun li kamali sifatihi wa 'adamati nu'utihi. Kemudian beliau hafizahullah mencoba untuk membandingkan hakikat daripada nama yang sama ini. Allah yang hidup, makhluk yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari mati, Allah yang Maha Hidup, yang Maha Tegak sendiri. Kata beliau, "Fal hayatul mudhafatu ila Allah hayatun mukhtasatun bih." Ketika nama hidup ini dinisbatkan kepada Allah, itu sesuai bagi Allah Subhanahu, Tuhan yang Maha Suci, Ta'liqu bi jalalihi wa kamalihi, nama yang maha hidup tersebut sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Idh hiya hayatun kamilatun, karena memang hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna. Ghairu masbuqatin bi adam, tak didahului dengan sesuatu yang tiada. Adapun hidupnya makhluk didahului daripada sesuatu yang tak ada, akhirnya Allah adakan. Sekarang ini kita hidup, dahulu kita tak ada. Ya, di sini tak ada, saya yakin yang lahir pada tahun 45. Enggak ada. Ya, di sini tidak ada orang yang hidup pada tahun yang dilahirkan pada tahun 1945. Ada enggak? Tak ada. Kemana antum ketika tahun 45 dahulu? Di mana? Tak tahu kita. Tak ada. Kemudian ada yang tahun 74 baru muncul, ada yang tahun 80 muncul, tahun 90 muncul. Ya, artinya hidup kita ini sekarang nih, hidup kita ini didahului oleh ketiadaan. Adapun Allah selama-lamanya hidupnya sempurna, tak didahului dengan tiada menjadi ada. Selama-lamanya Allah ada. Ya. Wal awwal wal akhir, dialah yang pertama tanpa dimulai dengan ketiadaan. Ya, itulah Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, masbuqatun bi adamin ghairu masbuqatin bi adamin wa la yalhaquha fana'un, dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dikejar dengan sifat fana atau ketiadaan. Adapun manusia, ini hidup sekarang kita. Tapi hidupnya kita ada jangkanya. Datang masanya kita akan binasa. Ya, karena tak ada kita yang abadi. Karena semua kita ini fana. Arti fana tak kekal. Walaupun kita ini hidup, akan ada akhirnya kita mati. Wallahu alam. Mungkin tahun 2020 sebagian orang tak ada lagi di sini, bukan di atas sini lagi dia. Di mana? Di bawah, di Tamiang mungkin. Mungkin enggak? Yang hadir sekarang mungkin enggak, jika Allah berkehendak 2020 enggak ada sini lagi di bawah. Jangankan 2020, besok pun mungkin saja. Mungkin nanti siang saja telah berubah. Tak ada lagi kita di Sabirun Najah. Di bawah diletakkan, di Tamiang di bawah sana, bukan di atas Tamiang tapi di bawahnya. Atau di sungai panas sana. Subhanallah, tak ada yang mengetahui. Dan inilah kehidupan kita, tak akan sama dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Auzawalun, ya, la yalhaquha fana'un aw zawal. Hidupnya Allah tak akan mungkin disamakan dengan hidup yang makhluk yang ada batasnya, tak kekal, yang akan hilang dan binasa. Wala ya'tariha naqsun. Dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang sempurna, tanpa ada sedikit pun kekurangan. Sebagian makhluk hidup, tapi kata orang hidup segan mati tak mau. Dibilang hidup pun payah, sakit, ya, menderita berbagai macam penyakit. Yang dibilang hidup tak ada padanya kehidupan. Ya, dibilang mati masih bernapas, masih makan, masih minum. Ya, hidupnya makhluk itu walaupun hidup ya tariha naqsun. Ya. Kadang-kadang hidupnya makhluk itu dipenuhi dengan berbagai macam kekurangan. Dia hidup, tapi ketika sedang ngaji, mati dia, ngantuk dia, tidur dia. Inilah namanya ya'tariha naqsun. Sempurna antum ngantuk itu sempurna antum makhluk. Kalau antum tak pernah ngantuk, antum jadi Tuhan. Subhanallah. Jadi inilah beda antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk penuh dengan segala macam bentuk kekurangan, ya. Hidup siang hari, malam hari mati dia. Kadang-kadang belum lagi malam, masih di kajian subuh, mati dia. Subhanallah. Inilah namanya makhluk, ya. Kata beliau, awdhu'fun. Kadang-kadang dia hidup tapi lemah. Jalan pun pincang-pincang, kawan tuh. Lemah. Subhanallah, ya. Kadang-kadang jalannya tegap. Apanya lemah? Kantongnya lemah, uang tak ada. Mau bergerak ke sana, mau bergerak kemari, terpekur aja dia. Kenapa? Karena tak ada uang. Hidup-hidup juga, tapi dia lemah. Mana-mana bawa maaf ke sana kemari, tak diterima. Semua tak menerima. Subhanallah. Hidup juga, tapi lemah. Ya, orang makan 3 kali, dia makan sehari sekali. Subhanallah. Orang makan nasi, dia makan singkong. Ini contoh saja. Semuanya hidup. Tapi hidupnya berbeda-beda. Tapi Allah sempurna kehidupannya. La ya'tariha naqsun aw dha'fun wa la yatakhallaluha sinatun aw naum. Allah hidupnya sempurna tanpa ada padanya sedikit pun ditimpa rasa kantuk ataupun tidur. Inilah kesempurnaan hidup Allah SWT. Ya. Kadang-kadang kita tak sempurna hidup kita. Kadang-kadang wallahi tidur kita pun tak sempurna. Kadang-kadang tidur tapi ya mata setengah mati berusaha terpejam tak nyenyak. Banyak sekali pikiran-pikiran. Tak sempurna. Kata beliau, mutadhamminatun likamali sifatihi wa 'azamati nu'uti. Maka segala macam nama Al-Hayy tersebut sempurna. Ya, mencakup segala macam kesempurnaan bagi Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tak sebagaimana kita yang sama-sama hidup, ya, tapi berbeda hidup kita dengan hidup Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibahas? Jawabannya apa? Membantah orang Jahmiyah yang mengatakan tak boleh Allah diberikan nama, atau orang Mu'tazilah pun demikian, tak boleh Allah diberikan sifat. Itu orang Jahmiyah. Jahmiyah tak boleh Allah diberikan nama, diberikan sifat, tak boleh. Kalau andai kata orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah boleh diberikan nama tapi tak boleh diberikan sifat. Cuma nama-nama tersebut nama belaka. Sebagian ahlu kalam yang lebih minim lagi kerusakannya, mereka adalah orang-orang ahlu kalam seperti Maturidiyah yang mengatakan Allah itu punya nama, ya, dan Allah itu punya sifat, tapi sifatnya terbatas. 7 contohnya, 13 contohnya, 20 contohnya. Dan semua nama-nama ini pun adalah, tak semua nama ini mengandung sifat. Ada nama yang mengandung sifat seperti Al-Qadir, As-Sami, tapi ada nama ini hanya nama belaka. Ini lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan, tapi masih tetap tak sesuai dengan paham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Subhanallah. Sejak kecil kita dijejali nama Allah ini, kau hafalkan, wajib bagi Allah ini. Ini sifat Allah, kau hafalkan. Berapa? 20. Mana sifat rahmat Allah? Tak ada. Bagaimana dengan nama Allah SWT? Wahwal Ar-Rahmanur Rahim. Bukankah di baliknya ada terkandung sifat rahmat? Bukan. Itu bukan sifat rahmat, tapi itu adalah kehendak Allah untuk memberikan kebaikan kepada makhluknya. Namanya sifat iradah. Mereka palingkan kepada sifat lain. Ini panjang lebar gara-gara ada ahlul kalam. Kalau enggak panjang kajian kita ini. Berkaidah-kaidah demi kaidah. Subhanallah. Ya, karena itulah dahulu para sahabat enggak heboh seperti gini. Kenapa heboh? Itu untuk mengkonter ahlul kalam dalam bab asma wa sifat yang mereka menyimpang jauh. Subhanallah. Ya. Dan orang ketika tak ikut cahaya, tak ikut wahyu, akan menyimpang jauh-jauh sekali. Subhanallah. Kemarin saya lihat di YouTube, subhanallah, ada peringatan Maulid Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya daerahnya Bangladesh atau India gitu. Buat tar besar, dipotong-potong. Setelah itu mereka happy birthday Nabi. Tak pakai baju lagi. Subhanallah. Jauh. Potong-potong. Ya ilahi rabbi. Subhanallah. Kita lihatnya ini bukan agama yang Nabi ajarkan. Mungkin sebagian mereka meyakini Nabi hadir. Lebih parah, lebih teruk lagi. Subhanallah. Nabi bisa ke Bangladesh dengan ruhnya. Nabi bisa ke India dengan ruhnya. Wish. Begitu juga dengan bab asma'u sifat. Subhanallah. Allah mengatakan tak boleh aku katakan dia di atas. Kamu berarti samakan dia dengan makhluk. Ya. Bagaimana aku katakan dia di atas? Berarti dia bertempat. Berarti dia butuh tempat. Kalau katakan dia bertempat, sebelum tempat ada dia di mana? Otaknya yang pening sebenarnya. Al-Quran jelas mengatakan. Subhanallah. Kalau enggak ada ahlul kalam, enggak belajar kita ini. Nah, tafadhal. Wal hayatul mudafatu ila al makhluki hayatun mukhtasatun bihi taliku bi da'fihi wa naqsihi wa kaunihi makhluqan. Fa hiya hayatun masbuqatun bi 'adamin kama qala subhanahu hal ata 'alal insani khinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ayilatun ila mautin wa halakin kama qala ta'ala kullu shay'in hanikun illa wajha mashubatun bidafin kama qala ta'ala wa khuliqal insanu du'ifa. Nah, kemudian dia bandingkan dengan kehidupan makhluk. Tadi kita bahas tentang hidupnya Allah, hidup yang sempurna, tak diliputi dengan kekurangan, tak diliputi dengan kantuk, letih, tak ada, sempurna. Hidup kita hidup, tapi ditimpa berbagai macam bentuk kekurangan. Kita mengantuk, kita tertidur, kita letih, lemah, kita lupa. Hidup tapi lupa. Kadang pening di mana letakkan kunci motor. Subhanallah. Yang paling pening lagi adalah orang yang lupa. Di mana aku letakkan kacamataku? dicari kemana-mana, rupanya di mata kawan. Inilah hidupnya manusia. Kadang heboh dia udah, semua orang buatnya heboh. Kan cari dulu di mana kacamata ayah taruh ini. Cari bongkar mana-mana. Tuh ya. Oh iya, ya lupa. Inilah hidup kita. Subhanallah. Wal hayatul mudhafatu ilal makhluk hayatun mukhtasatun bih. Maka ketika dikatakan makhluk itu hidup, hidup yang khusus bagi makhluk, taliku bidhu'fihi au bidha'fihi wa naqsihi wa kaunihi makhluqan, tentunya sesuai dengan segala macam kekurangannya, kelemahannya, karena dia adalah makhluk. Fahya hayatun masbuqatun bi'adam, di antaranya hidupnya dahulu dengan sesuatu yang tak ada. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun, pernahkah datang kepada manusia ingatan bahwa sesuatu saat, minad dahri lam yakun syai'an madhkura, dia tak ada sama sekali. Enggak ada di sini yang tahun 45 lahir. Tahun 45 di mana semua antum? Tak ada. Subhanallah. Apalagi tahun 30 tak ada. Sini yang hidup pada tahun 30, tak ada. Ya, ke mana pada tahun 30 kita semua? Tak ada. Barulah sekarang kita ada. Ya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, pernahkah datang pada manusia suatu ingatan dahulu mereka tak ada. Ailatun ila mautin wa halak, kemudian ada, dan adanya ini akan berjalan menuju kematian dan ketiadaan kembali. Dahulu kita tak ada tahun 40, tahun 30. Sekarang ni ada tahun berapa? 2018 mau masuk 2019. Salah. Belum. 2017 mau masuk 2018. Subhanallah. Dan kita berjalan menuju ketiadaan. Entah-entah tahun 2019 nanti tak ada lagi kita. Hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Berjalan setiap hari kita menuju ketiadaan. Menuju kepada kefanaan. Menuju kepada kebinasaan. Tiap hari. Tambah dekat. Supaya kita tahu kita telah dekat kepada kematian. Diciptakan uban. Nih, ku sebar kepadamu uban. Kau lihat wajahmu lagi. Oh iya. Bahaya. Subhanallah. Masih belum juga mau kembali kepada Allah, degil juga masih, bandel juga. Nih, kukurangi kesehatanmu. Ini tak boleh, itu tak boleh. Dicabut kenikmatan hidup. Makan pun tak boleh sembarangan. Mata pun sudah agak kabur-kabur memandang, kecuali memandang wong merah tetap hafal dia. Subhanallah. Begitulah makhluk, lambat laun melemah-lemah. Ketika sekarang masya Allah berdiri tegak, lambat laun bengkok, bungkuk jadinya. Subhanallah. Lama-lama bungkuk, maaf, jatuh, mati, simpan di bawah tanah. 3 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, sudah hancur, tinggal tengkorak. Lambat laun, hancur, tengkorak pun habis, hancur. Subhanallah. Ya, itulah kita. Ya, sekarang kita masih menikmati berbagai macam hidangan-hidangan yang Allah keluarkan dari dalam bumi ini. Yang mana hidangan-hidangan ini, tanaman-tanaman ini sebagian dia tumbuh dengan jasad-jasad makhluk. Ya enggak? Yang menjadi pupuk, bangkai-bangkai yang menjadi pupuk. Ya. Boleh jadi suatu saat kelak orang makan dari tanaman-tanaman yang tanaman ini menyerap daripada abu dan debu kita semua. Kita menjadi pupuk. Sekarang kita jual pupuk. Ya enggak? Sebagian orang, oh, kau apa kerjamu? Aku jual pupuk. Besok kau dijadikan pupuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berubah kehidupan. Tengoklah orang jual pupuk, bilang sama dia, Pak, kau dah kaya kali ku tengok ini pupukmu masya Allah. Sebelum kau dibuat Allah jadi pupuk, banyak-banyak kau berinfak bersedekah. Nanti kau akan jadi pupuk dikalengkan orang. Subhanallah. Begitulah kehidupan. Ada menuju ketiadaan. Dari tak ada, ada, tak ada kembali. Subhanallah. Inilah kata beliau, ya. Ailatun ila mautin wa halak, menuju kebinasaan, kehancuran. Ya, diberilah segala macam tanda-tanda, isyarat-isyarat, tubuhnya melemah, kekuatannya berkurang. Dahulu berlari begitu hebat, sekarang jalan pun dah pincang-pincang. Subhanallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, kullu syai'in halikun, semuanya akan binasa, illa wajah, kecuali wajah Allah Jalla wa'ala, mashubatun bidha'fin. Dan kehidupan manusia senantiasa diiringi dengan lemahnya hidup tersebut. Lemahnya kehidupan manusia. Kama qala ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan begitu lemahnya. Nah, ini contoh kedua sekarang. وسمى سبحانه نفسه عليما كما في قوله تعالى إنه هو السميع العليم وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق عليه السلام وعلم الله مختص به فهو علم كامل غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا يعتريه نقص بخلاف علم الإنسان فإنه علم ناكس وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مسبوق بجهل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وآجل إلى كسور وضعف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. Nah, ini contoh kedua. Bahwasanya nama itu juga disebutkan kepada Allah sempurna sesuai. Tapi jika nama tersebut ada pada makhluk disebutkan kepada makhluk tak sempurna tak sesuai. Ya, meskipun sama namanya. Artinya kesamaan nama tak harus menyamakan sesuatu yang disamakan dinamakan dengannya. Ya. Wa samma subhanahu nafsahu aliman. Allah menamakan dirinya dengan nama Alim. Tuhan yang Maha mengetahui. Kama qala fi kama fi qawlihi ta'ala sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu huwas samiul alim. Dialah Tuhan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 61. Wa samma ba'd 'ibadihi 'aliman, dan Allah juga terkadang menamakan sebagian hamba-Nya dengan nama yang sama, itu apa? Alim, yang Maha mengetahui. Faqala, di antaranya Allah berfirman, ya, wa basyyaruhu bi ghulamin 'alim. Allah beritakan berita gembira kepada Ibrahim, akan lahir anaknya kelak menjadi anak yang alim, yang mengetahui. Ya. Maka Allah di sini menamakan dirinya Alim, dan Allah menamakan sebagian hamba-Nya dengan Alim, sama diberitahukan oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Datang malaikat Jibril, Israfil, dan malaikat Mikail. Malaikat datang kepada Ibrahim, mereka beritahukan dengan lahirnya kelak anak, ya, namanya Ishak, dan anak ini adalah anak yang akan memiliki ilmu. Ya, maka Allah mengatakan wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kami beritakan dia dengan berita gembira dengan kelahiran anak yang mengetahui. Ya, sama dengan Allah yang mengatakan dirinya mengetahui pula, Maha mengetahui. Ya. Yani Ishaq alaihissalam, maksudnya adalah Ishaq alaihissalam. Wa ilmullahi mukhtasan bih. Nama Allah al-Alim yang Maha mengetahui, ya. Maka ini menunjukkan Allah memiliki sifat ilmu, dan ilmu Allah itu khusus bagi Allah, sempurna. Fahuwa ilmun kamil, ilmu yang sempurna, ghairu masbuqin bijahlin, bukanlah ilmu yang dahulu kala tak ada, dahulu dia jahil, tak mengerti, lambat laun menjadi mengerti. Wala yalhaquhu nisyanun, ilmu yang tak pernah dahului dengan kelupaan, ya, atau ilmu yang tak pernah datang padanya kelupaan. Wala ya'tarihi naqsun, ilmu yang tak pernah kurang sempurna. Jadi beliau mengatakan Allah itu memiliki nama Alim, berarti maknanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memiliki ilmu, dan ilmu Allah ini sempurna dari segala sisi. Ya, apa bentuk kesempurnaannya? Allah itu punya ilmu yang tak pernah didahului dengan kejahilan. Adapun manusia, tak ada orang ketika lahir dari perut ibunya langsung ahli dalam ngelas, jadi welder dia. Berlahir sini kulas. Bisa? Tak ada. Jangankan ngelas, untuk berjalan saja dia harus belajar dari tak bisa menjadi bisa. Ketika berusia 3 bulan saja dia belajar untuk telungkup, berbalik ke kanan, berbalik ke kiri. Belajar semuanya. Berjalan untuk, ya, belajar untuk berdiri, jatuh, berdiri, jatuh. Semuanya belajar. Dahulu kala antum semua ini ahli semua. Ada ahli kedokteran, ada ahli herbal, ada ahli segala macam ahli, ahli bahasa. Dahulu kala antum lahir, langsung ketika lahir langsung bisa bahasa Arab? Tak bisa. Ketika lahir al-kalamu wal-lafdul mufidul murakkab bil-lafdh. Tak ada. Belajar dulu nahu. Sebagian belajar sorab sampai saraf. Saking payahnya, pening, pusing tinggalkannya. Begitulah keadaan kebanyakan kita. Semangat belajar bahasa Arab 1 minggu, 2 minggu, sebulan hilang. Ya, 3 bulan hilang. Ya, pertama mungkin kemarin waktu di sini Elbais berapa banyak orang itu? Berapa jumlahnya? Hah? 100-an berapa tinggal sekarang? Subhanallah. Ya, inilah kita itu. Karena itulah antum sulit menjadi ulama. Subhanallah. Artinya semuanya dengan proses. Subhanallah. Inilah ilmu manusia dengan proses. Profesor, doktor gelarnya. Itu dengan proses. Enggak ada ketika keluar langsung aku profesor, doktor. Enggak ada, dengan proses. Subhanallah. Ilmunya didahului dengan proses ketidaktahuan. Allah sempurna ilmunya. Inilah bedanya. Kata beliau, ghairu masbuqin bijahlin wa la yalhaquhu nisyan. Ilmu yang tak pernah sedikit jua pun datang kepadanya cacat berupa kelupaan. Kadang-kadang ilmu orang, masya Allah, ilmu kedokterannya, masya Allah, ahli bedah segala macam, lupa pula tinggal gunting di dalam. Mungkin gak itu? Gak mungkin dok ya. Kadang-kadang ini yang jelas, ahli profesional dalam otomotif, bongkar mobil, ketika semua dipasang, ini kok ada 2 baut lagi ya? Subhanallah. Padahal ahli, mungkin dia dapat ISO sekian, tahu seberapa juta dapat dia. Tapi ketika dibongkar semua, dipasang, ini buat apa ya? Kok 3 ada nih? Itulah manusia, tak sempurna ilmunya. Ya, yalhaquhu nisyan, lupa dia. Subhanallah. Berapa banyak ulama-ulama di akhir hidup mereka akhirnya melemah, banyak hafal-hafal hadis mereka itu akhirnya mereka lupakan, sehingga di akhir umurnya ditolak hadis mereka. Disebut dalam istilah ilmu hadis mukhtalit, campur baur hafalannya. Subhanallah. Sekarang kita masih bagus hafalannya, nanti udah 70 tahun, 80 tahun, kadang-kadang nama istri kita pun lupa dia. Nama istri sendiri lupa dia. Kadang nama cucunya lupa, siapa nama kau? Somad. Oh ya Somad. Oh ya. Bentar lagi, siapa nama kau? Bentar aja lupa dia. Subhanallah. Itulah manusia, ilmunya ya'tarihi nisyan. Datang padanya kelupaan. Allah sempurna. Subhanallah. Dan sungguh lupa itu nikmat bagi makhluk. Nikmat enggak lupa? Nikmat enggak lupa? Coba kita enggak pernah lupa, teringat waktu sekolah dibal-bal sama guru, pupa-pupa. Dilempar. Subhanallah, masa-masa kita dulu lain dengan masa sekarang. Nah, sekarang begini sikit aja teringatnya, masuk nanti kita. Proses. Dulu kalau andai kita itu selama-lamanya ada pada kita ingatan, makan pun tak enak, mau makan aduh. Habis wajahku ditampari guruku. Ini nikmat. Subhanallah. Lupa itu nikmat bagi kita. Kalau enggak lupa-lupa bahayalah antum. Subhanallah. Ada peristiwa-peristiwa yang pahit dalam hidup ini. Pahit sepahit-pahitnya. Tak termakan jika itu obat. Subhanallah. Allah buat sekarang lupa. Bisa kita ketawa. Wallah, kalau andai kita tak punya sifat lupa, enggak ada yang ngaji ini. Subhanallah. Teringat penderitaan-penderitaannya. Subhanallah, macam-macam. Ini semua nikmat bagi makhluk. Allah ciptakan demikian supaya manusia tahu kau ini manusia. Ya, karena itulah kau harus tahu, kau sadar kau itu punya kekurangan-kekurangan supaya kau tak sok sebagai Tuhan. Karena kalau orang tak punya sifat lupa, semuanya ngaku sebagai Tuhan. Subhanallah. Kata beliau, wala ya'tarihi naqsun, tak ada padanya kekurangan. Bi khilafi ilmil insan fa innahu ilmun naqis. Beda ilmu manusia, ilmu yang tak sempurna lupa. Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Taklah diberikan kepada kita ilmu kecuali sedikit jua. Masbuqun bijahlin, kalaupun ada ilmu, ilmu tersebut sebelumnya tak ada. Dengan proses baru dia belajar, baru punya ilmu. Ya, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, tak punya ilmu sama sekali. Ya, tak mengetahui apa pun juga, tak tahu berkata-kata. Tahunya menangis, dan itu pun rahmat Allah SWT. Dia Allah buat anak-anak bayi itu memiliki bahasa tubuh, bahasa isyarat. Subhanallah. Dengan itulah orang tua tahu, oh ini anakku nangis, mungkin pipis, mungkin buang air, mungkin sakit. Subhanallah. Itu yang tahu kita, nangis dan nangis. Subhanallah. Lebih banyak nangis, sekarang lebih banyak kita ketawa. Akan datang masa nanti kita ditangisi orang. Subhanallah. Kata beliau, wa ayilun ila qusurin wa dha'fin. Dan yang namanya ilmu manusia itu akan berproses menuju kusur, berkurang lambat laun dan melemah lambat laun. Subhanallah. Ketika orang telah mulai tua, banyak ilmu yang dia lupakan. Subhanallah. Ya, bahkan terkadang dia lupa segala sesuatu. Allah berfirman, "Wa minkum man yuraddu ila ardhil umri." Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada masa ardhil umri, masa kekanak-kanakan. Likaila ya'lama ba'da ilmi syai, masa yang paling terendah supaya segala sesuatu yang pernah diketahuinya tak diketahui lagi. Inilah namanya apa? Fikun. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat fikun ini. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan kita belum sempat mengalami masa pikun ini. Menyusahkan orang, diketahui orang, diketahui anak, jadi mainan anak-anak kita. Sekarang kita mainkan tuh anak-anak, kita mainkan, kita gendong, kita ketawa-ketawai dia. Nanti pas kita kakek-kakek, habis diketahui cucu-cucunya. Kesian kakekku, namanya aja lupa dia. Subhanallah. Ya, inilah ikhwatul kiram rahimakumullah. Ya, kajian kita pagi hari ini, semoga kita enggak menjadi orang yang pikun. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.